Si cantik VVR 3 sudah siap kembali mengajak koyang panjenengan semuanya dari Pantai Soge Pacitan bersama You Can Dedes. Ada yang teringat sama mantan gak? Ada yang kenal sama lagu ini gak? Tangannya dilambai dong ke atas semua bareng You Can Dedes. Yang bisa kita nyanyi bareng-bareng ya. Mas, biar kau janji karo aku apa? Nengnya kan nengapusi citro ati iki netes elohku deres neng pipi. Sui ibumu